Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 14 Rabi'ul Tsani 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Desember 2018. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV, Surau TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masih bersama dengan hadis nomor 28 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami', yaitu hadis yang berbunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmal qiyamah min kurabi yawmil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesengsaraan duniawi seorang mukmin, maka Allah akan hilangkan kesengsaraan dia di hari kiamat. Ini sudah kita bahas pada dua pekan yang lalu. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa mempermudah kesulitan orang yang, apa kemarin? Orang yang terlilit hutang, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Kalimat yang kedua ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, pekan yang lalu. Malam hari ini kita akan membahas kalimat yang ketiga, yaitu sabda Nabi SAW, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa menutupi seorang muslim, maka Allah akan tutupi dia di dunia dan di akhirat. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Adapun kalimat yang keempat akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaAllah, yaitu sabda beliau, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu hambanya selama dia membantu saudaranya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti malam hari ini kita akan membahas kalimat yang keberapa? Yang ketiga. Barang siapa menutupi seorang muslim. Apa maksudnya menutupi seorang muslim? Dijelaskan dalam hadis yang lain, maksudnya adalah menutupi aurat seorang muslim. Apa maksudnya? Menutupi aurat seorang muslim. sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda man satara aurata akhihil muslim. Barang siapa menutupi aurat saudaranya sesama muslim. Kalau hadis yang kita kaji itu kan menutupi seorang muslim. Di sini secara tegas disebutkan menutupi aurat. Satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Maka Allah akan tutupi auratnya pada hari kiamat. Berarti maksud dari menutupi seorang muslim itu menutupi auratnya. Aurat itu ada dua. Ada aurat fisik dan ada aurat non-fisik. Ada aurat fisik, ada aurat non-fisik. Aurat fisik seperti apa? Kalau laki-laki, dari pusar sampai lutut, itu namanya aurat. Kalau perempuan, menurut banyak ulama, seluruh tubuhnya aurat. Sebagian ulama mengecualikan muka dan telapak tangannya. Itu aurat. Itu namanya aurat fisik. Kalau aurat non-fisik, apa? Aib, dosa, kesalahan. Itu juga aurat. Aurat itu kan sesuatu yang orang itu akan malu kalau kelihatan. Itu aurat. Sesuatu yang orang itu akan malu kalau kelihatan. Seseorang malu kalau kelihatan. Tentunya seseorang yang masih sehat. Seseorang yang masih sehat. Orang yang sehat kalau kelihatan auratnya malu. Kalau yang sudah tidak sehat, tidak malu. Malah bangga. Betul? Ada enggak orang yang auratnya terbuka malah bangga? Wah, malah di-upload. Malah di-upload. Ya. Ini maksudnya adalah orang yang masih sehat. Loh Ustaz, enggak pernah masuk rumah sakit jiwa Ustaz. Sehat apanya? Ya. Sehat mentalnya, sehat keimanannya, ya, itu maksudnya. Barang siapa menutupi aurat seorang muslim. Aurat itu ada dua. Aurat apa tadi? Fisik dan aurat non-fisik. Aurat fisik adalah kalau laki-laki dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan, seluruh anggota tubuh menurut banyak ulama dan menurut sebagian ulama kecuali muka dan telapak tangan. Barang siapa menutupi aurat sesama muslim, itu aurat fisik. Aurat non fisik tadi apa? Dosa, kesalahan, aib. Ini juga aurat. Karena kalau kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, malu enggak kalau ketahuan? Malu. Lagi-lagi yang masih sehat. Ada orang berbuat maksiat malah di depan umum. Ini berarti enggak sehat. Ada enggak orang berbuat maksiat di depan umum? Baik. Lah joget di depan panggung. Panggung itu umum apa khusus? Panggung ya umum. Ya. Dengan pakaian seadanya. Klambi urung dadi. Ya. Ya termasuk orang yang hadir di situ. Yang membiarkan, bahkan ikut joget. Nah, repot. Walaupun pakaiannya lengkap. Tapi ikut joget di situ kan repot. Ya. Jadi, barang siapa menutupi aurat sesama muslim. Aurat ada fisik, ada non-fisik. Kita akan kaji. Seperti apakah menutupi aurat fisik dan seperti apakah menutupi aurat non-fisik. Kita bahas dulu menutupi aurat fisik. Menutupi aurat fisik itu maksudnya Ketika kita melihat teman kita, saudara kita, sesama muslim tidak punya baju, maka kita kasih baju. Atau dia sudah punya baju, tapi dia tidak sadar kalau bajunya tersingkap atau bolong. Yeah. Ada sebagian orang kalau lihat temannya celananya bolong, malah malah bisik-bisik. Ada pemandangan gratis. Gak boleh. Atau misalnya temannya lupa habis dari kamar mandi, enggak? Apa namanya ini? Sleting. Ya. Malah diketawain. Ya. Ketika dia maju ke depan, ya, mau nulis papan tulis, begitu menghadap langsung hei, keton. Enggak boleh. Ya. Atau seorang muslimah melihat muslimah yang lain, ya, auratnya tersingkap ketika naik motor misalnya dan dia tidak sadar. Kan kadang-kadang ada muslimah naik motor, duduknya mungkin seperti laki-laki, ya, karena capek ya, perjalanan jauh misalnya, enggak duduk nyamping. Nah, dia ketika naik itu tersingkaplah betisnya misalnya. Maka seorang muslim wajib, seorang muslimah wajib untuk mengingatkan saudarinya tersebut agar menutup auratnya. Jadi menutup aurat fisik itu dengan berbagi pakaian buat mereka yang tidak punya. Atau dengan mengingatkan orang yang sudah berpakaian tapi auratnya tersingkap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan isnadnya dinyatakan hasan oleh Al-Arnaut, ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uriyin kasahullahu min khudril jannah. Siapapun yang memberi baju, siapapun yang memberi baju kepada seorang muslim yang tidak punya baju, yang tidak punya kain untuk menutupi auratnya, maka Allah akan beri dia pakaian di surga. Subhanallah. Di sini Nabi SAW tidak menyebutkan pakaian yang istimewa yang harus kita berikan. Ketika kita melihat saudara kita pakaiannya terbatas, atau dia terkena bencana alam, sehingga dia kehilangan seluruh pakaiannya. Kemudian di rumah kita numpuk pakaian. Maka seandainya kita berikan pakaian-pakaian tersebut kepada orang yang sedang tertindas, bahkan harus mencopot bajunya dipaksa oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yaitu orang-orang komunis. Ya. Seorang muslimah diharuskan untuk mencopot jilbabnya. Ketika kita punya kemampuan untuk membantu mereka dengan apa yang bisa kita lakukan, maka Nabi SAW menjanjikan kita akan dikasih pakaian di surga. Ya. Padahal mungkin pakaian yang kita berikan kepada orang tersebut adalah pakaian yang sudah tidak kita pakai di rumah kita. Yang cuma numpuk, menu-menui lemari. Ya. Kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nabi SAW janjikan akan dikasih pakaian di surga. Berarti masuk surga enggak? Ya gimana dikasih baju di surga masa enggak masuk surga? Ya masuk surga. Ya. Ini ketika kita memberi pakaian kepada saudara kita sama muslim. Bahkan yang namanya menutupi aurat ini juga berlaku kepada muslim yang sudah meninggal dunia. Alias ketika dia sudah jadi mayit, ketika dia sudah jadi jenazah. Bukan hanya muslim yang masih hidup, bahkan yang sudah meninggal dunia. Kita punya kewajiban untuk menutupi auratnya. Maka hati-hati orang-orang yang memandikan jenazah. Hati-hati. Ya. Hati-hati di sini bukan hati-hati buk menyat itu. Hati-hati dari cerita-cerita tentang kekurangan yang dimiliki, kekurangan fisik yang ada dalam jenazah tersebut. Hati-hati. Ya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Nabi SAW bersabda, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah. Barang siapa yang memandikan jenazah kemudian dia tutupi, dia rahasiakan. Apa yang dirahasiakan? Fisiknya. Gak boleh kita itu memandikan jenazah kemudian cerita-cerita sama orang, bahkan difoto. Nah, untuk bila misalnya, gak boleh. Ya. Baik dia punya kekurangan atau tidak punya kekurangan. Tidak punya kekurangan mungkin fisiknya, masya Allah. Kita cerita-cerita, oh saya barusan mandikan jenazah, masya Allah. Gak boleh. Ya. Atau dia punya kekurangan fisik, mungkin ada cacat. Mungkin ada sesuatu belang di kulitnya. Barang siapa memandikan jenazah, kemudian dia merahasiakan jenazah yang dimandikan tersebut, ghafarallahu lahu 40 marrah. Allah akan ampuni dosa-dosanya 40 kali. Lihat bagaimana Islam menjaga aurat sesama muslim walaupun dia sudah meninggal dunia. Maka aslinya jenazah laki-laki ya dimandikan oleh laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Kecuali kalau laki-laki itu suaminya atau perempuan itu istrinya. Maka keliru di sebagian kampung-kampung itu kelompok pemandi jenazah ibu-ibu. Walaupun jenazahnya bapak-bapak. Akhirnya buat ketawaan di situ. Gak boleh. Yeah. Siapa yang memandikan? Ya paling berhak keluarganya. Yeah. Anaknya, suaminya, istrinya. Yeah. Ini adalah aurat yang sifatnya fisik. Nah, sekarang kita pindah. Aurat yang sifatnya non-fisik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apa tadi? Kesalahan, dosa, aib, maksiat. Kewajiban kita ketika melihat seorang muslim melakukan kesalahan adalah kita tutupi. Ditutupi itu maksudnya apa Ustaz? Rasa cerita-cerita. Atau ketika ada orang cerita-cerita, kita bela. Alias ketika ada orang ngerasani, menggunjing saudara kita muslim ini yang punya kesalahan, maka bagian dari menutup auratnya, kita bela saudara kita dan kita cegah teman kita yang sedang membicarakan aib saudara kita ini, kita cegah untuk melanjutkan. Jangan lanjutkan. Nah, ini biasanya kalau orang Jawa gue ora dibelokkan tuh gimana? Mengangkat tema lain. Ya, mengangkat tema lain. Misalnya ini lagi ngomongin aib tetangga. Nun sewu niki biasanya ibu-ibu niki biasanya. Ya ora kok ibu-ibu tok. Bapak-bapak ya iya, cuman seringnya ibu-ibu. Kalau lagi belanja itu, ngerumpi, ngomongin aibnya tetangga. Nah kalau kita datang ke situ, kita sudah tahu itu enggak boleh. Bisa kita stop, oh ibu-ibu lagi pada ngapa sih? Ya. kok menggunjing saudaranya? Atau kita belokkan, lombok regane pira mau? Tahu-tahu langsung dipindahkan tema pembicaraannya. Atau kalau misalnya enggak mempan, wis ditakoni rega lombok, rega brambang, rega tetep bembalik ngono, lunga, pergi, tinggalkan. Karena kalau misalnya kita di situ, kemudian Allah turunkan azab, bisa-bisa kita kena. Ya. Jadi aurat non-fisik, maksudnya lah dosa dan maksiat, kita tutupi caranya adalah dengan tidak kita cerita-ceritakan. Atau ketika kita melihat ada saudara kita sedang dibicarakan aibnya, maka kita cegah. Kita halangi dari perbuatan yang tidak baik tersebut. Apakah ini berlaku kepada seluruh pelaku dosa? Berlaku atau tidak? Berlaku. Penjahat, pencoleng, perampok, koruptor, berlaku? Anak koruptor, aja lapor-lapor, terus akan baik. Apakah seperti itu? Tidak. Para ulama menjelaskan hadis ini diterapkan kepada orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik. Duh, orang baik-baik kok berbuat dosa, Ustaz? Iya, orang baik-baik berbuat dosa. Namanya juga manusia. Ya. Misalnya nih, kita nih ngaji nih. Mudah-mudahan kita orang baik-baik. Ya, gelem ngaji. Mungkin enggak kita yang sudah ngaji ini melakukan dosa? Mungkin. Katanya kita masih ngaji, jebule si udut. Mungkin? Mungkin? Mungkin. Kita yang bareng sama dia ngaji. Loh, jadi pakan udut dia jebule. Gak boleh disebar-sebarkan. Ya. Nanti kita akan jelaskan. Gak disebar-sebarkan. Itu bukan berarti mendiamkan, bukan. Mendiamkan kesalahannya bukan, tapi dinasehati. Nanti kita akan jelaskan. Tidak disebarkan itu maksudnya gak usah cerita-cerita. Ya. Ngerumpi sambil ngaji, sambil, ngerti orang pakai, sinum pojok kayak. Jebule kayak si udut, jebule. Wis ngaji suwe, jebule si udut. Ya. Gak boleh. Tapi dinasehati. Tapi dinasehati. Berarti yang dimaksud dengan orang yang diperintahkan oleh agama kita untuk kita tutupi aibnya adalah orang baik-baik. Dalilnya apa, Ustaz? Kok kemudian dibatasi hadis Rasul SAW, man satara musliman, barang siapa menutupi aib seorang muslim. Nabi SAW kan pakai kata muslim. Saya tanya, koruptor ada enggak yang muslim? Banyak. Penjahat ada enggak yang muslim? Banyak. Loh, kenapa kok tadi dibatasi hanya muslim yang baik-baik? Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya hadis juga. Dalilnya hadis juga. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, akilu dzawil hayati atharatihim. Akilu dzawil hayati atharatihim. Artinya, maafkanlah kesalahan-kesalahan orang baik-baik. Jadi yang dimaksud adalah bukan sembarang orang. Duh, kenapa Ustaz kok bukan sembarang orang? Kalau orang itu memang sudah ma'ruf. Ma'ruf itu artinya apa? Sudah terkenal koruptor. Sudah terkenal penjahat. Ya. Kalau misalnya kita tutupi, kita rahasiakan, dia semakin tuman. Apa tuman? Semakin keterusan, ketagihan. Ya. Harusnya orang-orang seperti itu dilaporkan. Dilaporkan supaya dihukum sehingga dia jera. Bukan dihakimi sendiri ya. Bukan dihakimi sendiri, bukan. Dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Ya. Supaya diproses. Supaya diproses. Sehingga hadis yang tadi kita baca, man satara musliman, barang siapa yang menutupi sesama muslim, maksudnya adalah muslim yang baik-baik. Kita tahu nih muslim ini rajin ke masjid, ya. Rajin ngaji, ya. Bahkan suka berdakwah pula. Kok suatu saat kita menangi dia, kita menjumpai dia melakukan sebuah kesalahan, walaupun kesalahan itu fatal. Walaupun kesalahan itu fatal. Dosa besar misalnya. Padahal aslinya dia orang baik-baik, maka Islam mengajarkan kita untuk menutupi. Menutupi maksudnya tadi tidak menceritakan apa yang kita saksikan tersebut kepada orang banyak. Atau gembosi loh Ustaz Jarkoni. Ketone tah Masya Allah. Duduk ngasih pengajian. Jebule aku wingi weruh, weruh aku. Gandengan, boncengan. Ya. Padahal jebule bonceng budene. Ya. Yang dia tidak tahu kalau itu budenya. Sekalipun yang dibonceng itu adalah wanita yang bukan apa-apanya, kalau ini orang aslinya baik, maka tutupi. Kalau tidak kita tutupi, kita sebar-sebarkan, bisa jadi perbuatan kita tersebut malah masuk dalam kategori menyukseskan pro. Hancur reputasi saya, sisan baik. Ada enggak orang yang awalnya baik-baik kemudian jadi berubah haluan 180 derajat? Ada? Ada. Bisa jadi salah satu pemicunya itu. Kesalahan satu atau dua yang tidak sengaja dia lakukan atau yang sengaja dia lakukan. Kemudian disebar-sebarkan. Akhirnya dia sudah terlanjur malu, kepalang tanggung. Yeah. Sisan baik. Ketika dia semakin parah, setan ini senang atau sedih? Senang, berarti memang targetnya setan membuat orang yang melakukan kesalahan terus dalam kesalahannya. Itu targetnya setan. Kalau kita bantu, berarti kita tim sesnya setan. Oh, berarti kita biarkan. Bukan, tadi kan kita sampaikan. Ditutupi tapi dinasehati. Dan menasehati yang paling baik adalah menasehati secara rahasia. Rahasia itu maksudnya bagaimana? Empat mata. Atau face to face. Atau japri atau wapri. Pak ngertos wapri pak? WA tapi langsung ke pribadi. Ya. Bukan di grup. Ya. At Ustaz. Ya, di grup ini. Kemarin saya lihat Ustaz kayak gini. Gimana sih? Kasih contoh yang baik dong buat kita-kita. Itu namanya bukan nasihat. Itu namanya mempermalukan. Ya. Makanya ada sebagian ulama nulis buku judulnya Al-Farqu Bainan Nasihati Wat Ta'yir. Perbedaan antara memberi nasihat dengan mempermalukan. Jadi antara memberi nasihat, nasihat dengan mempermalukan itu beda. Salah satu perbedaannya adalah forumnya. Kalau nasihat memang betul-betul tujuannya nasihat dan kesalahan itu tidak tersebar, maka japri langsung kepada orangnya, sampaikan nasihat kepada orangnya. Ini ada sebagian orang punya penyakit, gak berani untuk ngomong face to face. Wanine main belakang. Ini penyakit ini. Ya. Kalau ketemu mesam-mesam. Ya. Begitu sampai ke belakang, menusuk dari belakang. Ini penyakit ini. Sampaikan langsung. Wah, saya enggak berani Ustaz kalau langsung face to face. Japri, japri. Orang paham japri? Ya. Japri, japri. SMS saja. Wah, nomor saya ketahuan. Lu terus kenapa kalau ketahuan? Takut ketahuan, beli nomor baru. Ya. Setelah itu buang. Udah sehat kok. Yang penting bahasanya baik, santun, sopan. Ya. Maaf Ustaz, kemarin saya melihat Ustaz seperti ini. Kenapa Ustaz? Mungkin Ustaz punya alasan. Jadi ada bentuk klarifikasi, tabayyun, tanya. Kalau oh iya maaf, saya memang salah. Dan kadang-kadang ada sesuatu yang kita anggap salah, ternyata tidak salah. Karena keterbatasan ilmu kita. Ada perbuatan-perbuatan yang kita pikir salah, ternyata tidak salah. Ya. Baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa-dosa seperti engkau jauhkan antara ujung timur sampai ujung barat. Allah akan jaga kita. Dibikin oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada perbuatan dosa yang di depan mata Allah berusaha untuk hindarkan kita. Kadang-kadang kita itu nyopir ya. Penginnya lewat jalan A. Mungkin karena sedang asyik dengerin radio Insani. Akhirnya beloknya ke jalan B. Sama sebenarnya akan mencapai kepada tujuan. Bisa jadi itu adalah bagian dari rencana Allah untuk menghindarkan kita dari perbuatan dosa yang ada di jalan A. Ternyata di jalan A itu, di pinggir jalan itu ada konser dangdut. Ya. Kalau kita lewat, mau gak mau ada suara kan mandan melirik-melirik gitu. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita lewat jalan B yang di sana sepi, ada pemandangan yang membuat kita bertafakur tentang keagungan Allah. Harusnya lewat sana ada pendosa, Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan buat kita jalan bukan mendapatkan dosa tapi menambahkan pahala. Allah akan jauhkan kita dari perbuatan dosa. Atau seandainya kita terjerumus kepada perbuatan dosa, maka Allah akan tutupi. Dan ini sangat kita butuhkan. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala suka untuk menutupi dosa-dosa hambanya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Inna Allah azza wa jalla hayyun sittirun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemalu dan maha menutupi. Yuhibbul haya'a was-sitra. Allah itu mencintai sifat malu dan mencintai perilaku menutupi. Tadi sudah kita bahas menutupi kekurangan, aurat dan seterusnya, fisik maupun non-fisik. Allah akan tutupi kekurangan-kekurangan kita manakala kita tutupi kekurangan-kekurangan orang lain. Allah akan rahasiakan aib-aib kita manakala kita mau merahasiakan aib-aib orang lain. Itu baru di mana? Di dunia. Di akhirat apa maksudnya? Maksudnya adalah kita akan diampuni dosa-dosa yang kita kerjakan. Sudah di dunianya Allah jauhkan dari dosa. Kalau terjerumus Allah tutupi. Orang lain tidak tahu aib-aib kita. Masih ditambah di akhirat akan diampuni dosa-dosa tersebut. Dalam hadis Bukhari dan Muslim yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada hambanya yang beriman. Satartuha fid dunya. Aku telah tutupi aib-aibmu di dunia. Wa aghfiruha lakal yaum. Hari ini. Hari ini maksudnya di akhirat. Aku ampuni dosa-dosa tersebut. Inilah keutamaan menutupi aib orang lain. Bagaimana dengan orang yang hobinya mengumpulkan aib orang lain, kemudian menyebarkannya? Berarti kan gak sesuai dengan hadis tadi. Hadis Nabi SAW mengajari kita supaya nutupi. Ini bukan nutupi, malah mengoleksi. Dan yang dikoleksi ini bukan sembarang muslim, ustadz, ulama. Ada sebagian orang hobinya itu ngumpulkan kesalahan ulama. Setelah dikumpulkan, kemudian di-share sebanyak-banyaknya. Diviralkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kira-kira orang-orang yang punya hobi seperti itu punya kesalahan, punya aib atau tidak? Punya. Kemungkinan besar punya. Karena dia manusia. Hadis yang sering kita baca. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Wala tatabba'u 'auratihim." Jangan kalian suka mencari-cari kesalahan sesama muslim. Sesama muslim saja enggak boleh, apalagi ustaz, apalagi ulama. Fa innahu man tatabba'a 'awrata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu 'awratahu. Barang siapa yang punya hobi mencari-cari kesalahan sesama muslim, maka Allah akan cari-cari kesalahan dia. Allah kok mencari-cari, Ustaz? Allah perlu enggak mencari-cari? Tidak perlu. Kenapa kok di sini redaksinya Allah mencari-cari? Untuk menggambarkan bahwa akibat yang akan dia dapatkan lebih parah dibandingkan perbuatan yang dia lakukan. Kalau kita manusia yang mencari-cari kesalahan orang lain, tidak semua kesalahan bisa kita temukan. Karena keterbatasan ilmu kita. Tapi kalau Allah yang nyari, habis semuanya akan dibongkar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan, azan dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Jadi maksud dari Allah cari-cari kesalahan dia itu adalah Allah akan bongkar. Ya. Sehingga kelanjutan hadisnya, wa man tatabba' Allahu 'auratahu yafdahu walau kana fi jawfi rahlih. Barang siapa yang dicari-cari kesalahan oleh Allah, maka Allah akan bongkar kesalahan yang dia lakukan walaupun dia lakukan di kamar yang paling privasi yang ada di rumahnya. Jadi bukan di sini dikatakan jawfi rahlihi. Walaupun kesalahan itu dilakukan bukan di dalam rumah, tapi di kamar yang paling dalam di rumah. Itu Allah akan bongkar. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, adraktu qauman lam yakun lahum uyubun fadzakaru uyuban nas fadzakaran nasu uyubahum. Kami menemukan orang yang aslinya dia ini enggak banyak kesalahannya, minim kesalahan. Tapi dia ini suka ngomongin kesalahan orang lain. Maka apa akibatnya? Orang-orang pun ngomongin kesalahan orang tersebut. Sebaliknya kata beliau, wa adraktu qauman kanat lahum uyuban fakaffu an uyubin nasi fanusiyat uyubuhum. Dan aku melihat ada sebagian orang yang banyak melakukan kesalahan, akan tetapi orang ini tidak pernah ngobrolin kesalahan orang lain. Ternyata aku perhatikan orang ini kesalahannya dilupakan sama orang lain. Gak pernah lagi orang lain ngobrolin kesalahan dia. Padahal kesalahannya banyak. Maka jadilah orang yang suka untuk menutupi kekurangan orang lain. Tapi seperti yang kita katakan tadi, harus disampaikan apa? Nasihat kepada orang tadi. Sebelum saya tutup baca pertanyaan, pengumuman pekan depan libur. Ya, pekan depan libur insya Allah, masuk lagi pekan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, bagaimana hukumnya melihat acara infotainment di TV yang seringkali membicarakan aib artis atau orang lain, tidak menutupi malah menyebarkan. Haram. Hukumnya haram. Itu termasuk ghibah. Harusnya judulnya adalah acara ngerasani. Yeah. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 3. Allah berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Orang yang beriman itu mengabaikan perkataan-perkataan yang negatif, alias tidak menyimak, tidak mendengarkan perkataan-perkataan jelek. Salah satunya adalah ghibah. Ghibah itu apa? Tadi itu. Ya, ngerasani. Tidak boleh, haram. Ya, sayangnya justru malah ratingnya paling tinggi. Si nonton siapa? Gue mulane. Ya. Seorang takmir atau jamaah masjid membicarakan aib marbotnya yang malas supaya marbotnya jadi rajin. Itu dosa atau tidak? Ya dosalah. Kok membicarakan aib? Ya langsung aja ngomong sama marbotnya. Pak, nuwun sewu niki kurang resik. Dan ada sebagian orang itu tidak paham resik itu seperti apa. SOP standar bersih itu seperti apa. Dia merasa wis digosok. Dia merasanya ini sudah bersih. Karena standar kebersihan dia dengan kita itu tidak sama. Menurut dia sudah bersih. Karena itu sudah paling bersih dibandingkan kamar mandi dia di rumah dia. Maka kita harus kasih standar. Bersih itu seperti apa? Pak, terus ini gak resik niki. Nek kloset awale putih, dados putih malih. Niki jenengane resik. Nek padane kloset putih, sampun digosok tesi kuning niku jenengane dereng resik. Harus dikasih tahu. Ya. Jangan malah diobrolin di belakang sana. Sampaikan kepada orangnya langsung. Ustaz, bagaimana dengan kaitannya driver ojek online yang memboncengkan penumpang lawan jenis? Apakah termasuk aib yang harus ditutupi atau dinasehati? Ya, tutupi dan dinasehati. Tutupi dan dinasehati. Kan bisa menghindar. Bisa menghindar untuk tidak memboncengkan lawan jenis. Khawatirnya nanti malah jadi fitnah. Ustaz, apakah saya termasuk anak durhaka karena tidak pernah berziarah ke kubur ibu? Kata saudara, kalau saya tidak pernah ziarah ke makam ibu dan tidak mau membersihkan kuburannya, maka dosa saya sangat besar. Mohon penjelasannya sesuai Al-Quran dan Sunnah, tapi saya selalu mendoakan ibu dan bapak saya. Ziarah kubur hukumnya sunnah. Ziarah kubur hukumnya sunnah. Sehingga ketika tidak dilakukan, tidak berdosa. Akan tetapi dia kehilangan pahala. Aneh, masa orang tua enggak pernah diziarahi kuburnya? Aneh. Orang ngaji, sudah ngaji kok enggak ziarah kubur, itu aneh. Ya. Apalagi itu makam orang tua sendiri. Tapi kan saya sudah mendoakan di rumah, bagus. Bukan berarti kalau sudah mendoakan di rumah enggak ziarah kubur, ziarah kubur. Ziarah kubur itu bukan hanya menguntungkan yang diziarahi, juga menguntungkan yang menziarahi. Kita ini yang berziarah itu juga diuntungkan. Apa keuntungannya? Ingat mati. Ingat mati itu untung atau tidak? Untung. Jadi kita lebih semangat beribadah, hati-hati dari perbuatan maksiat. Ya. Ziarah kubur. Kalau ada orang ziarah kuburnya enggak benar. Nih kita ngelihat nih. Kenapa enggak ziarah? Wah, itu ziarah kuburnya enggak benar. Kalau kita melihat ada orang ziarah kuburnya polanya enggak benar, solusinya bukan kita tinggalkan ziarah kubur, bukan. Solusinya kita ziarah kubur dengan pola yang benar. Itu solusinya. Bukan malah kita jadi anti ziarah kubur, bukan, enggak boleh. Ziarah kubur sunnah. Ya. Justru ketika kita ziarah kubur sesuai dengan pola yang benar, itu bagian dari pembelajaran buat orang-orang yang belum tahu ziarah kubur yang benar seperti apa. Ya. Maka berziarah kuburlah. Ustaz mohon nasihatnya untuk orang tua yang kalau wudu masih suka boros air. Enggak cuma orang tua. Anak muda juga banyak. Nabi SAW pernah lewat seorang sahabat yang boros dalam menggunakan air dalam berwudu. Maka kemudian dia ditegur oleh Nabi SAW. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasul, apakah berwudu itu ada boros di dalamnya? Apakah ada praktek boros dalam berwudu?" Nabi SAW katakan, "Na'am walau kunta fi nahrin jarin." Ya, sekalipun engkau itu berwudu di sungai yang mengalir. Sungai, kali. Enggak boleh boros. Sekarang saya tanya, siapa yang tadi wudunya di kali? Enggak ada. Semuanya di keran. Di kali saja enggak boleh boros, apalagi di keran. Kenapa kalau keran itu wudu bukanya itu makjos? Kenapa? Apa dipikir kalau Anda buka keran jos itu wudune tambah apik? Ora. Sempurnanya wudu seseorang bukan diukur dari banyaknya air yang dia gunakan. Bukan. Nabi SAW pernah wudu hanya dengan air segini. Ya, bahkan mungkin cuma segini. Ada yang berani mengatakan wudu Nabi SAW gak sempurna? Ngacung. Sempurna tidaknya wudu seorang bukan diukur dari banyaknya air yang dia gunakan. Bukan. Tapi dari sempurnanya anggota wudu, dia dibasuh dengan benar. Buka keran itu cukup sepertiga, seperempat cukup. Orang marem, wudu itu bukan marem. Wudu itu sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Latihan. Ya. Latihan. Latihan ngapa? Irit. Irit dalam menggunakan air. Bagaimana hukum memposting kesalahan ulama yang menyimpang agar umat tidak terperdaya oleh ulama tersebut? Ulama itu kan ada ulama ahlus sunnah, ada yang bukan. Ya. Ulama ahlus sunnah yang membela agama dengan benar. Sekalipun dia punya kesalahan, maka kesalahannya ini tertutupi dengan apa? Jasa-jasanya. Jadi enggak baik kita ngomongin tentang ulama ahlus sunnah wal jamaah walaupun dia punya kesalahan. Tapi ada orang, dia tidak menyebarkan sunnah, dia menyebarkan bid'ah, menyebarkan kesyirikan walaupun dianggap sebagai ulama. Maka orang yang seperti ini kita harus menjelaskan bahwa orang ini gak benar. Yang dia ajarkan bukan ajaran Islam, tapi ajaran selain Islam atau ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam. Mudah-mudahan bermanfaat, tapi tidak dijadikan sebagai hobi. Hari-hari kerjanya posting kesalahan orang, kesalahan jangan. Ya. Ya, sekedar untuk mengingatkan kaum muslimin supaya tidak terjerumus kepada kesalahan yang serupa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.